Jika bapak dari suami atau mertua meminjam uang, apakah hukumnya wajib bagi beliau untuk membayarnya sama seperti kepada orang lain? Sama saja, wajib. Hanya saja, termasuk bentuk kebaikan yang besar, kalau kita mensedekahkan uang tersebut, apalagi kepada mertua sendiri. Kalau kepada orang lain saja kita dianjurkan untuk bersedekah, apalagi kepada keluarga sendiri. Dan di situ terdapat dua kebaikan sekaligus. Kebaikan menyambung silaturahmi dan kebaikan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dhu usratin fa nadhratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Apabila orang yang kita berikan hutang itu memiliki kesulitan, maka hendaklah diberikan kemudahan sampai dia memiliki kelapangan, ditangguhkan waktu pembayaran hutangnya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Apabila kalian mau bersedekah, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya.